berkatilah Indonesia Tuhan. Tolonglah bangsa ini. Hanya Kau yang bisa menolong. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa yang kami naikkan saat ini. Sebab ada tertulis, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau menyembuhkan bangsa ini. Kasih-Mu atas bangsa ini, Tuhan. Indonesia, bagi Yesus. Indonesia.